Sekarang, marilah kita menginjak kepada lagu yang pertama, yaitu lagu Bayyati. Para pendengar, manakala Bayyati ini diterapkan sebagai lagu yang pertama, dan dalam susunan yang biasa ataupun susunan formal, maka lagu Bayyati biasanya dibawakan dalam beberapa tahap tingkatan nada. Dari mulai nada yang paling rendah sampai kepada nada yang paling tinggi. Dalam tatanan seni baca Al-Quran, tingkatan nada dikenal ada 4 tahap. Yang pertama adalah nada qoror. Nada apa? Qoror. Qoror. Nada qoror berarti nada rendah. Setelah nada qoror, disusul dengan nada nawa. Tingkatan nada nawa. Nawa. Artinya tingkatan sedang. Setelah itu ada tingkatan yang tinggi yang disebut tingkatan nada jawab. Tingkatan nada jawab ini adalah tingkatan nada tinggi. Nah, kemudian ada tingkatan tertinggi setelah jawab yang disebut dalam seni baca Al-Quran dengan tingkatan jawabul jawab. Ya, jawabul jawab.